الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. إن شاء الله تعالى kita lanjutkan kembali kajian intensif dan rutin kita setiap hari Ahad sore hari mengkaji pembahasan fikih dari kitab Al-Wajiz dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar fitnah huru-hara yang menimpa umat Islam di akhir zaman dari Sahih Al-Bukhari. Setelah sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan beberapa muqaddimah penting sebagai pembukaan terhadap ilmu tafsir, afwan, ilmu fikih. Di sana telah kita bahas definisi fikih, sejarah pembelajaran fikih, metode para ulama belajar dan mengajarkan fikih, landasan ilmu fikih dan buah dari mempelajari ilmu fikih. Maka insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan kitab, dan insyaallah setiap pelajaran akan dibacakan oleh akhuna al-ustaz Farhan As-Saghir. As-Saghir bukan karena ilmunya ya, tapi karena umurnya yang lebih saghir. Baik, fadwal ya tafadwal hafizahullah. Naam, fadwal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala kitab al-tahara. Al-tahara tu'ubatan al-nazafatu wal-nazafatu bil-ahdath fustilahan raf'u al-hadathi aw izalat al-najas. Naam, ya. Beliau menyatakan kitab al-tahara yang membahas tentang pahara. Semua kitab fikih pasti diawali dengan pembahasan at-taharah. Naam. Tetapi kalau kita melihat hadis Nabi yang berbicara tentang rukun Islam setelah syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yang pertama kali disebutkan adalah pembahasan salat. Kenapa taharah disebutkan sebelum pembahasan salat? Padahal salat adalah rukun Islam yang paling besar setelah dua syahadat. Jawabannya karena taharah adalah kunci sahnya atau syarat sahnya salat. Oleh karena yang pembahasan taharah dibahas dan disebutkan sebelum pembahasan as-salah. Ya, karena salat tanpa taharah itu tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. La yaqbalullahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian apabila dia sedang hadas, bukan dalam keadaan suci, sehingga dia bersuci dengan berwudu. Hadis Bukhari Muslim. Dan juga karena taharah adalah sesuatu yang Allahu Jalla wa Ala cintai, dan Allahu Jalla wa Ala perintahkan segala ibadah, ibadah hati maupun ibadah jasmani. Allah berfirman di dalam surat Al-Mudathir, wasyabaka fatahir, dan bajumu maka bersihkanlah. Di sini mencakup dua taharah, taharah hati dari kesyirikan, ya, dan taharah jasmani dari hadas dan kenajisan yang merupakan syarat sahnya salat. Baik, kemudian beliau menyebutkan definisi taharah secara etimologi dan secara istilah fikih. Secara etimologi kata beliau, an-nadhafatu wan-nazahatu min al-ahdath. Taharah adalah bersih atau suci dari yang namanya kotoran. Oleh karenanya taharah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah bersuci atau berbersih. Dia sedang taharah, sedang bersuci atau sedang bersih. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Naam. Dan secara istilah fuqaha ahli fikih, taharah itu definisinya adalah, definisi taharah adalah raf'ul hadas atau izalatun najas. Mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Dari sini kita mengetahui bahwa salat harus dibangun dari taharah, di atas taharah dari dua hal. Taharah dari dua hal. Yang pertama taharah dari hadas, dan yang kedua taharah dari najis. Taharah dari hadas adalah taharah dari sesuatu yang apabila hukumnya itu masih ada, maka salat yang dibangun di atasnya tidak sah. Dan hadas terbagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dan hadas kecil. Sebelum saya melanjutkan, buang air besar, hadas kecil atau hadas besar? Di belakang. Air besar bukan air kecil. Hadas besar. Karena ada kalimat besar ya. Buang air besar adalah hadas kecil, sebesar apapun air tersebut. Karena definisi hadas besar dan hadas kecil adalah hadas besar yang mengharuskan mandi, sedangkan hadas kecil ada yang mengharuskan wudu. Tidak ada kewajiban mandi junub karena buang air besar. Jangan terkecoh dengan kata besarnya. Hadas besar adalah yang mengharuskan mandi jika ia ingin salat. Wa idza kuntum junuban fattahharu, seperti junub. Junub karena mimpi basah. Junub karena hubungan biologis yang telah dilakukan, atau haid serta nifas. Naam. Sedangkan hadas kecil adalah yang mengharuskan yang mengharuskan wudu, seperti buang air besar, buang air kecil, keluarnya angin dari anus, keluar madzi. Keluar madzi atau keluar wadi, air keputihan yang sering keluar setelah buang air kencing, di antara cairan yang teranggap najis dalam Islam yang nanti akan kita bahas. Yang kedua adalah suci dari najis. Najis adalah sesuatu yang dihukumi oleh Al-Quran dan hadis sebagai sesuatu yang najis, dengan sebutan najis ataukah dengan sebutan-sebutan lainnya yang di dalam syari'i itu dipahami sebagai najis, seperti kata rijis, selama tidak ada dalil yang memalingkan dari keumuman tersebut. Nah, dan nanti akan dibahas oleh penulis hal yang berkaitan dengan najis lebih rinci dari ini. Secara umum kita mesti tahu bahwa salat harus di atas taharah dari dua hal. Taharah dari dua hal, dari hadas dan dari najis. Hadas terbagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Dan yang kedua harus bersih dari najis. Apabila salatnya sudah taharah dari hadas, tetapi dia tidak taharah dari najis, maka juga tidak sah. Ini kaidah secara umum, walaupun nanti ada pengecualian-pengecualiannya. Atau sebaliknya, dia bersih, suci dari najis, tetapi hadas, bajunya suci, tempat solatnya suci, badannya pun suci, tetapi dia dalam keadaan hadas, dia belum mandi wajib, sementara dia wajib mandi karena junub, atau baru suci dari haid atau kayak yang lainnya, atau karena hadas kecil, dia telah buang air kecil atau telah keluar angin dari anusnya sementara dia belum wudu. Baik, jika ada yang bertanya, apakah ada perbedaan antara taharah dari hadas dengan taharah dari najis? Jawabannya ada banyak sisi perbedaannya, tapi saya cukupkan dengan sebut satu perbedaan yang penting, karena ada perbedaan dalam prakteknya, ya. Yaitu bahwa apabila seseorang lupa dari bersuci dari hadas, lupa bersuci dari hadas, dia pun salat. Setelah selesai salat dia baru ingat bahwa dia salat dalam keadaan belum suci dari hadas. Dia belum mandi junub, ya. Adzan subuh buru pergi sholat. Begitu selesai salam, ya Allah, belum mandi junub. Eh, atau lupa wudu, jelas? Atau lupa wudu, maka kewajibannya dia harus bersuci dari hadas, kemudian mengulangi sholatnya tersebut. Jelas? Berbeda dengan hal najis. Kalau dia lupa bersuci dari hadas, maka dia wajib bersuci kemudian mengulangi salatnya tersebut. Dalilnya apa? Dalilnya banyak. Yang pertama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama 'ani shalah, wa alaikum salam wa rahmatullah, aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari salat atau terlupa dari salat, maka hendaknya dia langsung melakukannya kapan dia ingat atau bangun. Hadis dalam Sahih Bukhari. Kata para ulama, penyebutan salat di sini mencakup mahiyatus salah dan syarat-syaratnya, yang diantaranya adalah suci dari hadas. Maka seketika itu dia wajib mandi lagi, mandi kemudian mengulangi salatnya tersebut. Berbeda dengan orang yang lupa dari najis. Selesai salat baru terlihat di salah satu dari tiga hal yang wajib suci dari najis. Seorang yang sholat harus bersih dari hal yang najis dalam tiga hal, ya kan? Badan, pakaian, dan tempat, tempat sholat. Tempat sholat pun nanti ada rinciannya, tempat sholat yang bersambung dengannya. Jelas? Tempat sholat. Selesai sholat baru terlihat, rupanya di pakaian atau bajunya ada kotoran manusia yang najis. Kok bisa ada? Ya mungkin aja ada. Mungkin dia baru keluar dari ruangan operasi atau kotoran anaknya sendiri. Maka sholat yang sudah dia lakukan itu teranggap sah, tidak wajib diulangi menurut pendapat yang kuat. Apa dalilnya? Hadis di dalam Sunan Abu Daud. Ketika Nabi SAW sedang sholat, Jibril AS datang memberitahukan bahwa di salah satu sendal Nabi kita SAW ada kotoran najis. Maka Nabi pun melepaskan sendal tersebut kemudian melanjutkan sholatnya. Sisi pendalilannya adalah Nabi tidak membatalkan sholatnya, tetapi beliau melanjutkan sholatnya. Padahal beliau sedang melakukannya, apalagi sholat telah selesai. Jelas? Ini diantara perbedaan antara taharah dari hadas dengan taharah dari najis. Perbedaan yang kedua, tadi saya bilang, kan saya sebutkan satu saja. Ada yang kedua, yang ini juga penting, bahwa taharah dari hadas harus dengan air mutlak. Tidak bisa dengan semua air, apalagi dengan benda cair. Kalau bersuci dari hadas, harus dengan air mutlak. Tidak boleh dengan air yang muqayyad, apalagi benda cair. Ada orang junub mandi dengan air kopi, enggak sah taharahnya. Mandi dengan air teh, ya, teh terlalu banyak sisa hari ini, dia mandi pakai air teh. Atau mandi air susu, ya. Mandi dengan benda-benda cair, tentunya mandi junub, ya. Atau berwudu, maka hadasnya tidak terangkan, karena dia tidak menggunakan air yang mutlak yang merupakan syarat bersuci. Berbeda dengan najis, najis itu tidak harus dengan air yang mutlak. Dia boleh dengan air yang mutlak, dengan air yang muqayyad, bahkan boleh dengan benda cair, bahkan boleh tanpa menggunakan benda cair. Kenapa? Karena hukum yang berkaitan dengan najis itu berkaitan dengan sifatnya yang najis. Apabila zat najis telah tiada dengan cara apapun, maka hukumnya pun telah tiada. Al-ahkamu tadun ma'illatiha wujudan wa'adama. Hukum itu berporos pada illatnya, sifatnya. Apabila sifatnya telah hilang, zatnya telah hilang, maka hukumnya pun hilang. Contohnya, ada benda najis di bajunya, sah dia bersihkan dengan benda cair, air teh, air kopi, jelas? Ya. Bensin, ya. Atau bahkan dengan bahan kimia. Jelas? Atau para ulama mengatakan bil istihalah. Istihalah. Para ulama sebutkan dalam kutubul fiqh, kotoran manusia najis. Tetapi karena sudah sekian lama di bawah terik matahari dan di atas lempengan batu, andai kata bisa berubah, warnanya berubah, baunya berubah, zat kotoran manusianya telah hilang, ya, maka hilang pula hukumnya. Jelas? Ya, tadinya ada di batu. Tidak ada air yang tersiram di atasnya, tapi menghilang dengan pembakaran matahari. Maka hilang pula hukumnya najisnya. Berbeda dengan bersuci dari hadas, dia harus dengan air yang mutlak. Tidak boleh air yang sudah muqayyad. Apa itu air yang mutlak dan apa itu air yang muqayyad? Air yang mutlak adalah air yang masih disebut dengan nama air tanpa sifat lainnya. Seperti air hujan, air sungai, wa nazzalna minas sama'i ma'an tahura. Adapun air muqayyad adalah air yang tidak lagi disebut dengan air secara umum, tetapi sudah identik dengan satu sifat, air kopi. Berarti bukan air lagi, tapi air kopi, air teh. Nah, ini dia dua perbedaan yang sangat penting untuk dipahami, antara toharoh dari hadis dengan toharoh dari najis. Baik, seorang junub ingin mandi, kadia melihat ada air yang sudah berwarna kopi, maka dia pun ingin menggunakannya untuk mandi junub. Sahkah junubnya, Akhi Yusuf? Tidak sah. Tanpa rincian, air yang sudah jatuh kopi ke dalamnya, tidak boleh. Bang Bahrum? Boleh. Boleh? Tidak berubah rasa, tidak berubah warna, tidak bau. Ahsan. Dirinci, apabila air yang sudah tertuangkan air kopi tersebut sudah tidak lagi dinamakan air mutlak, di mana orang ketika melihatnya menyatakan, kenapa ada air kopi di sini? Maka sudah bukan air mutlak, ini sudah air muqayyad, karena sudah berubah warna, bau, dan rasanya. Tapi kalau orang melihat, kenapa air ini jatuh air kopi ke dalamnya? Berarti orang masih menamakan ini air mutlak, cuma menyatakan ada kopi yang jatuh nih ke dalamnya. Demikian rinciannya ya. Ini hal yang penting diperhatikan. Pertanyaan berikutnya untuk menguatkan maklumat yang sudah kita lewati di atas tadi. Begitu selesai salat, dia melihat ada kotoran cecak 5 tumpuk di sebelah kaki, di tangan, di baju. Bagaimana dengan sholatnya Pak Saiful Barakallahu Fik? Wudhu lagi? Saya ulangi pertanyaannya. Selesai sholat, baru terlihat olehnya ada 5 tumpuk, maaf, kotoran cecak di baju, di celana, di tangan. Bagaimana dengan sholatnya tersebut? Hah? Tidak perlu. Baik, Agus, hah? Tidak perlu. Dr. Wahyu, tidak. Yang kenapa tidak? Ahsan. Nah, di sini tidaknya yang perlu kita bahas. Tidaknya bukan karena benda najis jika diketahui setelah sholat maka sholatnya tetap sah. Bukan karena itu, tetapi karena memang kotoran cecak itu tidak terhitung, nah. Najis, ingat yang kita bilang tidak najis bukan berarti boleh dimakan. Ya, buzzer. Karena sebagian orang suka menyimpulkan yang aneh-aneh. Dibilang enggak najis, dibilang boleh makan. Ya, tidak najis. Cecak itu sendiri tidak najis. Karena para ulama menyatakan mala nafsul lahu sa'ilah. Hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Dan najis adalah hukum yang lebih dari hal yang haram. Mengatakan sesuatu itu haram itu saja membutuhkan dalil. Lebih dari itu mengatakan sesuatu itu najis tidak cukup sebagai dia haram, sesuatu yang haram. Karena tidak setiap sesuatu yang haram najis. Tetapi sesuatu yang sudah najis sudah pasti haram. Okay, setiap orang yang menyatakan ini najis, ini batal salatnya karena dia haram datangkan dalil. Kalau tidak, al-aslu fi syai' at-taha At-tahara, hukum asal dalam sesuatu adalah kesucian, bukan najis. Baik. Bagaimana jika seseorang ragu terhadap hadas yang terjadi? Itu terjadi di waktu yang dekat ataukah di waktu yang sudah lama? Contohnya, setelah selesai salat zuhur, dia melihat, ini dicontohkan oleh para ulama ya, dalam masailul fiqh. Ya. Melihat, mohon maaf, mani di pakaian dalamnya. Cuma dia ragu, ini mani sebelum salat subuh atau mani yang keluar ketika dia tidur antara salat subuh dan zuhur. Karena kalau dia yakin itu mani keluar di saat dia tidur sebelum salat subuh, ya, maka dia harus mengulangi dua salat subuh dan zuhur, karena berarti dua-duanya sudah dia lakukan dalam keadaan hadas. Ya. Tapi kalau itu ya terjadi pada tidurnya, di dalam tidurnya antara zuhur dan subuh, berarti salat yang wajib dia ulangi hanya salat zuhur, ya. Nah, tapi di sini dia ragu. Dia ragu. Maka ingat kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah pasti tidak boleh digugurkan karena sesuatu yang masih meragukan. Nah, di antara kaedah cabang, kaedah yang merupakan cabang dari kaedah umum ini, kata para ulama adalah al-hadath yurja ila au illa aqrabi awqatih. Hadath itu dikembalikan kepada waktu yang terdekat. Maka di sini dikembalikan kepada tidurnya antara zuhur dan subuh, karena itu yang pasti. Untuk sebelum subuh itu meragukan. Ya. Meragukan. Naam. Maka yang wajib dia ulangi adalah zuhurnya. Baik, kita lanjut lagi. Iqra ya Ustaz Farhan. Qala babunya kullu ma nazala minas samaa'i aw kharaja minal ardi fa huwa tahur. Qala Allah Ta'ala wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura. Liqawli Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bahr wa tahuru ma'uhu al-hilu min tadur. Liqawli sallallahu alaihi wasallam fil bir innal maa'a tahurun la yunajjisuhu shay'. وهو باق على ظهوريته وإن خالطه شيء طاهر ما لم يخرج عن إطرافه لقوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة التي قمت بتجهيز بدنته إن سنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأينا بماء وسدا وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. قال ولا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها. في حديث أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. أحسن. باب المياه. Ini bab pertama dalam bab taharah. Dan sering kali fuqaha ketika membahas taharah, bab yang pertama kali dibahas adalah bab air. Kenapa? Karena air adalah bahan bersuci yang utama. Air adalah alat utama bersuci. Oleh karenanya dalam bab taharah, kitab taharah, bab yang pertama kali dibahas adalah bab air. Nah, kesucian dari hadas dan najasah sangat bergantungan dengan air. Maka perlu beliau bahas tentang air. Di sini beliau mau membahas pembahasan air sangat ringkas. Ya, tetapi mencakup ya, karena memang ini fikih ringkas. Yang pertama beliau sebutkan bahwa seluruh air telah dibacakan oleh akhuna tadi, semua air yang turun dari langit atau keluar dari bumi itu terhitung suci dan mensucikan. Dan itulah yang dinamakan dengan air mutlak. Dan sumber air cuma dua ini, ada dari selain dua ini, enggak kan? Kalau bukan turun dari langit pasti keluar dari bumi, ada dari antara langit dan bumi, enggak mungkin. Ya, kecuali ada wali majdub bisa mengeluarkan air dari tangannya, itu udah alam beda dia. Ya, udah beda alamnya. Ya. Pernah ya disebutkan orang ketika di depan Masjidil Haram berwudu dengan udara. Ketika ditanya kenapa enggak pakai air? Kamu enggak bisa lihat airnya. Ini air gaib katanya. Ini air gaib. Baik. Beliau berdalil dengan beberapa dalil, di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 48, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura." Dan telah kami turunkan dari langit air yang tahur, suci mensucikan. Dalil yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Nasa'i. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat yang datang kepada beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kami ini adalah para nelayan. Dan bekal air tawar yang kami bawa ke laut itu sangat terbatas. Terkadang kalau kami menggunakannya untuk bersuci, maka tidak cukup untuk kami minum. Ya. Maka bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Di sini beliau tidak sebutkan pertanyaannya, tapi beliau langsung menyebutkan jawaban Nabi. Tapi sengaja saya sebutkan ini agar kita tahu bagaimana Nabi kita diberikan Jawami'ul Kalim yang merupakan mukjizat untuk beliau. Apa itu Jawami'ul Kalim? Jawami'ul Kalim adalah mengeluarkan kata-kata yang pendek, simple, tetapi memiliki makna yang sangat luas dan mencakup. Dan terkadang Nabi memberikan jawaban untuk sesuatu yang tidak ditanyakan oleh si penanya. Tidak 7 poin jawabannya, tapi umum, sehingga apa yang dia tanya terjawab, dan hal-hal yang dia butuhkan pun beliau sampaikan walaupun dia tidak menanyakannya. Ini namanya Jawami'ul Kalim. Nah, Nabi kita diberikan itu oleh Allah Jalla wa'ala. Apa pertanyaan sahabat tadi? "Ya Rasulullah, kami nelayan. Bekal air tawar yang kami bawa sangat terbatas. Kalau kami sering menggunakannya untuk wudu, untuk mandi junub, maka enggak akan tersisa, enggak cukup untuk minum dan masak. Ya. Maka bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Berarti pertanyaannya apa? Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Nah, jazakallah khair. Lihat, apakah Nabi menjawab boleh atau tidak? Tidak. Kan hukum asal pertanyaan yang menggunakan a atau hal, apakah adalah jawabnya iya atau tidak, ya kan? Nabi justru menjawab dengan jawaban yang umum. Nabi menyatakan huwal huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci mensucikan dan bangkainya halal. Dua jawaban di sini. Yang pertama tentang air laut, yang kedua tentang bangkai laut. Bangkai laut tidak ditanya oleh sahabat, tapi Nabi sampaikan karena itu pasti mereka butuhkan. Ya, mereka akan mengalami hal yang demikian, dapat bangkai di laut, ikan hiu yang sudah mati, ikan paus sudah mati, atau binatang-binatang yang memang dari laut mirip dengan binatang-binatang di darat yang hukumnya haram. Jelas? Yang kedua, Nabi menyatakan laut itu suci airnya. Nabi tidak menjawab boleh. Karena kalau Nabi menjawab boleh, berarti syarat boleh berwudu atau bersuci dengan air laut apabila stok air tawar terbatas. Itu maknanya. Kan tadi sahabat bertanya apa? "Ya Rasulullah, air tawar yang kami bawa ke laut itu terbatas. Kalau kami gunakan untuk bersuci, maka enggak cukup untuk minum, untuk makan. Ya. Bolehkah kami berwudu dengan air laut tatkala apa? Stok tawar terbatas." Kalau Nabi katakan, "Naam, iya, boleh." Ini bisa-bisa dipahami boleh, kebolehannya itu apabila stok air tawar sedikit. Makanya Nabi tidak jawab boleh, tetapi Nabi katakan langsung menjelaskan hukum air laut itu sendiri. Air laut itu suci mensucikan. Artinya apa? Boleh kalian berwudu dan mandi junub dengan air laut, baik kalian punya stok air tawar banyak maupun sedikit. Jelas? Ya. Jadi syarat boleh berwudu dengan air laut itu bukan apabila kita enggak punya air tawar. Kita punya air tawar sekalipun, di samping kita ada sungai, ada sumur, ada laut, boleh berwudu dan mandi junub dengan air laut. Jangan seorang mengatakan, jangan, masih ada air sumur. Nah, ini ekstrim namanya. Ya, wala yushadda dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah seseorang bersikap ekstrim dalam beragama kecuali ujung-ujungnya dia akan dibuat KO oleh sikapnya yang ekstrim tersebut. Naam. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita dan khusus kepada para guru agama. Apabila seseorang ditanya dengan suatu pertanyaan, maka hendaknya dia menjawab yang ditanya dan juga menyampaikan hal-hal yang dia lihat ini perlu diterangkan kepada si penanya tersebut karena dia pasti membutuhkannya walaupun dia tidak menanyakannya. Sahabat di sini kan tidak menanyakan hukum bangkai laut, ya kan? Yang beliau tanya hanya tentang air laut, tetapi sampaikan oleh Nabi karena ini dua hal yang dia akan mengalaminya. Makanya para ulama mengatakan untuk belajar fiskolog sudah cukup Al-Quran dan hadis, jamaah. Ya. Ingin belajar fiskolog yang baik, ya, memiliki kepribadian yang baik, ya. Bagaimana seorang guru harus memiliki fiskolog yang baik, seorang murid, seorang komandan, seorang prajurit, Al-Quran dan hadis lebih sempurna dari itu semuanya. Ya, tidak ada orang yang fiskolognya dan mentalnya lebih baik daripada fiskolog dan mental ahli tauhid dan orang-orang yang berada di atas sunnah yang menjadikan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf, ya, sebagai petunjuknya. Bahkan kaedah-kaedah di dalam ilmu intelijen aja ada dalam Al-Quran dan hadis. Kalau seorang memperhatikannya, etika, ya, di dalam, ya, menjaga diri dan kaedah-kaedah dalam menjaga diri itu ada. Bahkan kaedah-kaedah perang saja ada dalam agama ini. Kayak di dalam Islam dikenal namanya apa? Sirriyah. Ya, pasukan khusus yang dilepaskan tanpa nabi. Jumlah mereka ya tidak lebih dari 10. Ya, atau hanya beberapa orang. Mereka diberangkatkan sebelum pasukan umum berangkat. Atau mereka ya terakhir pulang setelah pasukan umum pulang. Ini kan dipraktekkan dalam dunia militer. Dari mana itu? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin, orang Yahud dan Nasara belum pernah memiliki pasukan khusus yang seperti itu. Para sahabat yang memiliki pasukan khusus, mereka lepaskan dulu syariah. Berperang terlebih dahulu atau mencari kabar atau melakukan atau bahasa lainnya apa? Postinjau. Postinjau. Ada. Maka itulah para ulama katakan, kita enggak butuh kepada selain Al-Quran dan As-Sunnah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Hanya saja penjelasannya ada yang sifatnya tersurat, ada yang sifatnya tersirat. Ya. Bahkan ada seorang ustaz dulu ketika ditanya, "Lu ustaz, cara masak rendang ada juga dalam Al-Quran?" Penjelasannya kata beliau ada. Mana? Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah engkau kepada orang yang bertanyalah engkau kepada orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Di sini jelas kalau kamu enggak tahu cara masak rendang, Allah bimbing kamu bertanya kepada orang yang tahu cara memasaknya. Jelas ya, lihat pendidikan Nabi ya. Padahal Nabi buta huruf loh. Nabi enggak pernah belajar kepada ulama Yahudi cara mengajar dan tidak pernah belajar kepada ulama Nasara cara mengajar. Tapi lihat metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik. Kemudian dalil berikutnya yang boleh jadikan dalam hal ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sebuah sumur, air sumur yang ditanyakan tentang kesuciannya karena sebagian masyarakat suka membuang kotoran ke dalamnya, maka Nabi menyatakan innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai, hukum asal air itu suci mensucikan, tiada sesuatu yang membuatnya, yang dapat menjadikannya najis kecuali telah berubah bau, warna dan rasanya karena jatuh barangnya najis. Nah, oleh karena penulis menyatakan wahwa baqin ala tahuriyatihi, maka air itu hukum asalnya suci. Jadi enggak boleh seorang saya mewudu dengan air ini jadi ragu. Kenapa? Karena bisa jadi ada najis. Ada enggak orang yang beragama seperti itu? Banyak. Apa yang membuat mereka mengingkari ketika ada praktek wudu dengan cara masukkan tangan ke dalam gayung kemudian cuci tangan, masukkan tangan lagi ke dalam gayung cuci wajah, mengusap kepala, kata mereka kan bisa jadi itu ada najis di tangannya, kok main masuk-masukkan aja ke dalam gayung. Tapi cara wudu yang benar kata mereka dengan disiram, jangan masukkan tangan ke dalam gayung. Waalaikumsalam. Ahlan. Bisa jadi ini namanya was-was hukum asal. Kita berpegang teguh dengan hukum asal sesuatu yang suci, maka tidak boleh dikatakan suci kecuali telah dipastikan suci, bukan sekedar kayak-kayaknya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara Syekhuna Muhammad Al-Imam dalam kitab Li'inqadil Muslimin min waswasatil jinni wa syaitin, menyelamatkan kaum muslimin dari berbagai tipu daya syaitan. Beliau sebutkan di antara bentuk tipu daya syaitan kepada sebagian ahli ibadah adalah waswas dalam bersuci dan salat, sampai tingkat kepada mengulang salat zuhur setelah salat Jumat. Apa semua sebabnya? Waswas. Karena bisa jadi jamaah yang melakukan salat Jumat tadi bukan ahlinya kata mereka. Bisa jadi syarat-syarat sah salat Jumat tadi enggak cukup. Makanya kita ulangi lagi dengan zuhur. Kan was-was. Ya. Udah ribet, sulit, capek, bid'ah lagi. Kan lebih baik simpel, sederhana, sunnah. Maka Abdullah bin Mas'ud menyatakan al-iqtisadi fi sunnah khairun minal ijtihadi fi bidah. Sederhana dalam beragama tetapi sesuai dengan sunnah Nabi lebih baik daripada bersungguh-sungguh tetapi dengan cara bidah. Maka kata beliau wahwa baqin ala tahuriyatihi, maka hukum asal air adalah suci. Ini hukum asalnya. Maka tidak boleh seorang menyatakan saya enggak mau wudu dengan itu. Bisa jadi itu najis, bisa jadi udah jatuh air benda najis, bisa jadi enggak boleh. Al yaqinu la yazulu bisyak. Ini salah satu dari lima kaedah fikih yang disepakati oleh empat imam mazhab atau seluruh ulama. Sesuatu yang sudah pasti hukumnya, apa di antara hukum pasti dalam air? Suci, mensucikan. Hukum asalnya. Maka tidak boleh hukum asal ini digugurkan hanya karena sesuatu yang mesti meragukan. Kan bisa jadi lewat anjing tadi malam. Kan bisa jadi ada, mohon maaf, babi datang meminum dari air kolam ini, bisa jadi itu semua enggak terpakai dalam Islam. Ya. Al yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah pasti tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang masih meragukan. Ini kata Syekh Muhammad Al-Imam dan yang lainnya ada solusi terbaik untuk orang-orang yang sering was-was dalam ibadah, kaidah ini. Ya. Beberapa hari yang lalu di salah satu masjid besar di kota Banda Aceh, saya melihat seorang yang memang mungkin hampir semua antum kenal, sering jadi imam. Saya lihat wudhunya enggak selesai-selesai. Pada duluan beliau dengan anak. Ya. Begitu saya selesai, saya tunggu. Tangan belum selesai dia cuci. Berulang kali. Saya kira ada cat atau apa di tangannya. Dia garuk-garuk. Saya melihat enggak ada catnya, enggak ada tinta. Sampai anak, enggak usah sesulit itu. Ya, kenapa lama-lama sekali wudu antum? Dilihat Abu Purehan Wahabi mungkin menurut dia enggak diopen. Tetap aja. Begitu selesai salat saya melihat masbuk. Maka terjawablah pertanyaan selama ini dari anak, kenapa orang ini sering saya lihat masbuk? Rupanya itu jawabannya, kecuali kalau dia jadi imam. Was-was. Bahkan sebagian orang pakaiannya udah hampir basah semuanya, masih ragu juga wudunya udah sempurna atau belum. Dan orang-orang yang seperti ini tidak akan terobati kecuali dengan kaidah di atas tadi. Dan hampir semua ulama ketika bahas tentang waswas dalam salat menyebutkan contoh-contoh seperti di atas tadi. Nah, ini menerangkan kepada kita pentingnya ilmu agama. Oleh karena Imam Syi'ri di awal kitab Qawaid Fiqhiyah menyatakan ilmun yuzila anka syak wa daram. Ilmu agama itu akan menghilangkan was-was dari kamu dalam beragama. Was-was dalam akidah, was-was dalam bersuci, dan was-was di dalam salat. Jelas? Naam. Ahlan. Kemudian beliau menyatakan wa in khalatahu syai'un tahirun ma lam yakhruj an ithlaqihi. Walaupun sudah tercampuri benda najis, afwan, benda suci, selama air tersebut belum keluar dari penamaannya sebagai air yang mutlak. Walaupun sudah jatuh ke dalamnya benda yang suci. Kalau benda najis nanti akan dibahas setelah ini. dan dia belum keluar dari penamaannya sebagai air yang mutlak. Pertanyaan. Ada air satu ember, Abdul Aziz, Allah yuzawijak bil mar'ah as-salihah. Fatahallahu alaik. Santri senior nih. Ada air satu ember, Abdul Aziz. Jatuh ke dalamnya avocado habis antum beli. Atau kopi espresso. Apakah air di dalam ember tersebut masih bisa digunakan untuk berwudu atau mandi junub? Bisa tanpa rincian. Ya pasti berubah. Espresso jatuh ke dalam air satu ember, mungkin enggak berubah. Ya, sama air dua kulah. Dua kulah dan ya. Dua kulah. Apa definisi dua kulah? Itu akan kita bahas nanti. Enggak, menurut kaidah yang telah beliau terangkan di atas. Al-muhim kesimpulannya tetap masih suci. Masya Allah. Ya. Akhi Yusuf. Ahsan, selama belum keluar dari penamaannya sebagai air mutlak. Bagaimana kita tahu, kata para ulama, orang kalau melihatnya akan mengatakan apa itu? Kok ada tumpahan kopi ke dalamnya? Berarti masih dinamakan air mutlak. Tapi kalau orang menyatakan kok banyak banget kopinya setelah ember. Kok ada kopi sebanyak ini? Berarti namanya sudah berubah, bukan lagi mutlak, muqayyad. Muqayyad itu terikat. Maksudnya terikat dengan suatu sebutan. Air kopi, air teh. Enggak dikatakan air, pasti ada sifatnya. Jelas ya? Dan apakah air tersebut boleh kita gunakan untuk bersuci dari najis, untuk cuci pakaian yang padanya ada kotoran najis ataukah tidak? Antum, siapa nama antum, akhi? Radir. Enggak apa ya kita tanya jawab ini ya, biar enggak tegang sekali kajiannya kan? Jangan justru tegang karena pertanyaan. Pertanyaan ini dilemparkan supaya majelis enggak tegang. Nah, silakan akhi, barakallahu fiik. Airnya udah muqayyad ini, bukan air mutlak lagi. Sudah air kopi. Tidak boleh. Antum kalah gertak berarti ya. Baru digertak udah langsung berubah hukumnya. Tadi ingat kaidah perbedaan antara taharah dari hadas dengan taharah dari najis. Masih ingat dari? Berarti bagaimana? Air satu ember tadi sudah berubah namanya, bukan air mutlak lagi, air kopi. Bukan air mutlak, air kopi, air teh. Boleh digunakan untuk bersuci dari benda najis? Tidak boleh. Bang, kalau tua lam nandron. Boleh. Kenapa? Ahsan. Karena yang dituntut dalam hal najis menghilangkan zat najis, dan itu bisa hilang dengan benda cair walaupun bukan dengan air mutlak. Berbeda dengan bersuci dari hadas. Belum ngopi kayaknya. Baik, jelas ya? Masya Allah, kita cukup sampai di sini pembahasan fikih, berpindah ke khitan atau lanjut. Sudah berapa menit fikih? Udah satu jam, masya Allah. Kesepakatan menurut Ruhi 20 menit anak fikih, 20 menit hadis khitan. Berarti 10 menit lagi sisa waktunya. Baik, kita sepakat dulu jam berapa kajian kita, biar kalau ada kesepakatan mungkin kita begitu mengikuti kajian, ada perjanjian dengan orang lain, kita bisa buat perjanjian, oh setelah kajian jam sekian, jam berapa selesai kajian kita sepakatnya. Keumuman antum mudah mengikutinya sampai jam berapa? Kalau mana sampai isya pun boleh insyaallah. Kosong memang pada maghrib. Jam 6. Jam 6. Baik, maghrib jam berapa sekarang? Mepet enggak antum persiapan maghrib? Setengah 6 lah ya, selesai ya. 30 menit sisa ya untuk diskusi ujungnya jam 6 juga. Gimana? Gimana nih kesepakatan, dokter? Jam 6 kurang 15. Baik, kita ambil jalan tengah. Jam 6 tadi agak berat nampaknya ya.